Saling menghargai, saling memperhatikan, Yeah. Jadi harga mati ini perlu kita melanjutkan wahai hadiri dan hadirat. Bahwa pastikan di dalam rumah tangga harus bahagia, jangan tidak. Di dalam rumah tangga harus bahagia, ini bahagia kita. Harus bahagia. Jangan sampai ada di dalam rumah tangga kebolehnya. Ini cita-cita tinggi, aku ingin di dalam rumah tangga bahagia. Cita-cita aku semuanya ini. Tidak ada apa-apa. Yeah. tindakannya dan bisa lama menikah baru kita. Maka dari itu di dalam menikah harus pilihnya benar. Jangan salah pilih, maka termasuk untuk menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu adalah memilih pasangan yang benar. Itu nanti insya Allah. Baik, insya Allah kita bahas itu pembahasan bagaimana cara pilih pasangan dan bagaimana cara papa orang tua memilih pasangan buat anak-anaknya. Baik, sekarang bagi para bapak yang sudah menikah, untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga yang pertama adalah kulil mu'minin dan kumpulin absori kulil mu'minin dan kumpulin dan absori jaga mata. Ini ternyata luar biasa obat itu. Wahai para bapak, para suami, jaga matamu dari belalakan. Melihat orang lain dengan mata syahwat. Kalau kita lihat orang pintar, wajar kita lihat. Apalagi sampai derajat terpuji, seandainya aku dengan dia, aku cantiknya, aku ini yang itu sih bang. Seorang wanita pun begitu. Jadi itu bukan wanita boleh. Kalau kerjaannya yang mantan, nanti aku badannya, aku hidupnya, aku matanya, aku bibirnya. Perempuannya. Tidak baik sebenarnya, tetapi banyak orang tidak peduli dan itu merusak hatinya sendiri. Coba bayangkan kalau ada seorang lagi lagi. Apalagi sekarang zamannya zaman rusak, anak perempuan sudah semestinya menutup aurat. Sekarang bajunya pada tidak terlampan. Dan ini ada seorang suami keluar dari rumahnya, matanya tidak apa, tidak mau dijaga. Sehingga ketemu di tengah perempatan yang pertama ada perempuan pakai baju setengah badan. Dilihat, pusing. Masuk perempatan berikutnya ada lagi, pusing lagi. Pergi ke pasar lebih banyak lagi. Akhirnya pusing lagi. Oh itu badinya, oh itu cantiknya, oh ini. Akhirnya apa? Nasib punya istri kayak begitu. Padahal istrinya bisa lebih cantik. Kenapa? Dia melihat istrinya 24 jam dengan model yang bermacam-macam. Ada di saat ngorok, ada saat berdandan, ada saat berubah, ada saat macam-macam. Jadi melihat istrinya dengan model macam-macam. Tapi melihat yang ini yang jalan itu memang dia adalah perempuan murahan, pamer dandanan, dan jalan-jalan itu nanti berjalan. Dia berdandan pakai lipstick tebal, rambut rambutnya tebal, semuanya itu hanya ini di kompon oleh orang. Padahal orang yang kelihatan aslinya lebih mengerikan daripada istri sendiri. Cuma karena maknanya salah mengikuti lihat dia sampai masya Allah rusak. Harap-harap ini rusak. Dan mohon maaf ini yang dikenali. Melihat gambar-gambar yang tidak pantas. Kalau ini juga dari persen dari Rasulullah. Menjaga mata. Jangan diikuti mengomentari orang yang cantik dan juga yang tidak pantas. Apalagi Ustaz. Kadang-kadang Ustaz juga hanya mengurus saya setiap hari dia santri yang pakai kerudung saya ingin lihat yang tak pakai kerudung. Kenapa kamu tidak pernah dengan mental betul? Kenapa mental itu muncul dari Islam? Ngeteng rusak hati sampai mohon maaf kalau tidak ada orang ngomong. Rupanya tidak bisa menggauli istrinya kecuali lihat filmnya orang. Jadi tidak bisa mohon maaf dia tidak syahwat kecuali lihat gambar-gambar yang porno. Kenapa? Karena lu tiap hari dia melihat gambar porno, melihat istrinya yang juga dia terbalik tadi, musibahnya. Tapi kalau kau anggap dia menjaga matanya, Allah, iya, menjaga matanya, aku lihat dia terbalik. Ini adalah haram susu, ini haram susu, ini haram susu, saya boleh, ini haram, haram, haram. Saya boleh bilang Allah, iya, pulang rumah istrinya, semakin dari semakin terlihat cantik dan ini bisa menjaga untuk menjadikan istri. Dipakai, sudah. Tidak ada sesuatu, saya lihat. Ditahan saja, kalau tidak bisa saya tarik kepala. Sekali-kali coba dulu, gimana saya? Kerinduan kepada seorang istri untuk meningkatkan rasa cinta. Tapi kalau sudah jalan sana sini, adanya hanya sesuatu. Aduh, nanti punya istri, waduh, waduh, waduh, waduh. Coba punya istri dia, coba punya istri dia. Gara-gara matanya jalan. Ada seorang istri berkawinan menjadikan kerinduan kepada suami kurang, dan kurangnya kerinduan itu menjadikan kurangnya pengabdian, dan kurangnya pengabdian menjadikan kurang kepada kurang ingat. Mereka menuntut, akhirnya sampai ada seorang suami, cuma lama aku kaya dia. Kok bisa istri suami dia? Atau apa-apa kaya dia? Ya gak mungkin. Cuma kaya itu nanti tersebutnya kaya dia, ya. Tapi maksudnya, yang berarti dia maka dari itu wahai para ibu, jangan suka menunjuk-nunjuki perempuan nanti kepada suami. Itu kan dari sama itu dari kadang-kadang kalau orang satu yang menambah lagi tahu orang mului siapinnya orang itu tahu orang mau kepada suami. Sebab itu menjadikan suami yang pihak ya pasti yang tinggal di sisi sama orang suami tidak perlu ngomong bahasanya orang itu kan selesai. Jangan tidak lapar mata dan ngomong di jabat ini masya Allah berkata yang kedua, jangan banyak menuntut. Lihat ini masalah luar biasa. Jangan banyak menuntut. Sehingga artinya berjuang untuk Rasulullah. Jangan banyak menuntut, tapi lakukan kewajiban. Lakukan kewajiban, jangan menuntut. Sebab menuntut ini tidak enak. Menuntut tidak menguatkan kita. Tidak ada. Menjadi orang contoh saja sederhana. Seorang suami yang sudah siap memberi duit kepada istrinya karena baru gajian, duit sudah ada di saku. Rupanya sang istri tiba-tiba ngomong, "Pak, sudah aku sudah waktunya gajian kok belum gajian itu gimana? Kita kan harus belajar begini, jangan terlalu terus kan gak enak hidup rumah tangga ini." Betul kan? Menuntut suami dengan begitu kesal. Sudah disiapin di sini. Mestinya 500 ribu gara-gara omel masukkan lagi kurangi dari 500 ribu. Karena menuntut itu gak enak. Pokoknya dia menuntut. Sama seorang suami menuntut tidak tidak. Menuntut tidak tidak. Tidak ada tidaknya kalau menuntut. Lakukan kewajibanmu. Engkau sebagai istrinya kewajiban. Sebagai kewajibanmu. Wahai suami jalankan kewajiban. Berapa menuntut itu juga mengajari pasangan kita untuk menuntut. Contoh lagi, seorang suami tidak pernah berterima kasih, dibuat kopi sama sang istri, dibuat kopi capek-capek rupanya ngomong mak, bikin kopi gak sejusto tapi di kopi yang benar, rasanya ini kurang manis. Nuntut istri yang capek-capek nyiapin kopi di dalam kopi itu terus tidur. Apa jawabnya? Gimana bisa manis? Kopi mahal, gula mahal, gaji nggak sama sama. Pokoknya itu kalau sudah tuntut satu aja orang tuntut. Pasti orang kamu sendiri butuh lama kamu jadi mana yang jadi? Apa gula dan yang bukan tuntut? Jadi tuntutan itu mengajar dan tuntutan tidak ada yang lain. Di dalam rumah tangga jangan menuntut, jangan dua, jangan banyak menuntut. Tapi lakukan kewajiban mungkin dalam tuntutan macam-macam apa saja. Suami punya kewajiban makan, ya. Suami punya kewajiban mencari nafkah, bukan mencari nafkah, mencari. Para bapak, apa bentuknya? Kalau memang mau menikah, siap untuk bekerja, mencari duit. Kalau ada seorang suami orang-orang haram dan dosa, mencari kewajibannya. Kalau ada seorang suami sudah mencari nafkah, tapi ternyata kok masih belum dapat rezeki, maka dia tidak dosa. Yang penting sudah berusaha. Karena di orang tidak dapat yang halal dan mau yang haram, kan? Ya Allah, saya kembali kerja tidak dapat berarti saya harus menjadi tidak. Jadi kalau para suami bukan mencari nafkah. Nah, di saat nafkah dia ada, seorang suami tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan rezeki, bagaimana? Seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh sang suami, dia berhak untuk menuntut cerai. Berhak menuntut, tapi ingat menuntut kan tidak baik. Berhak untuk menuntut cerai. Tetapi yang baik bukan menuntut cerai. Ada contohnya pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga saat itu kau mendapatkan tiga pahala. Yang pertama pahala menyenangkan sang suami, yang kedua pahala sedekah, yang ketiga pahala silaturahmi dengan sedekahmu kepada kerabat dekatmu, yakni anak-anakmu dan suami. Dapat tiga pahala dari itu. Apa jawab wanita tersebut? Sang wanita menjawab, ya Rasulullah, biar aku memilih yang kedua saja, cerai kayaknya berat. Biar saya yang nanti nampakkan. Jawab Rasulullah, pasti benar pilihan ibu yang hebat pilihan. Jadi wanita boleh berperan membantu suami dari itu kebanyakan. Tidak ada itu nanti suami yang tidak mati mencari nafkah. Tapi saat suami lemah, dan kalian ada suami yang sakit, suami tidak bisa bekerja, tidak dapatkan nafkah, maka di saat seperti itu peran istri membantu suami pahalanya luar biasa. Biasa pada dampaknya wanita itu aslinya jauh sekali. Tapi wanita bekerja membantu suami itu baik, kebaikan istri. Aslinya wanita itu tidak usah bekerja dan dibayarkan di rumahnya, hanya bekerja dan jalan saja. Tapi jangan pulang sore itu coba. Sejauh tadi ibu yang ngomong istri tidak usah bekerja di rumah saja. Aslinya seperti itu, suami yang bekerja, istri yang di rumah menjadi seorang anak, dan itu begitu kesalahannya. Tapi di saat suami tidak mampu, orang istri yang membantu maka di saat itu kemuliaan. Jadi jangan sampai gara-gara nafkah cerai, sebab ada di mahkamah untuk dipanggil. Itu teman-teman yang di mahkamah itu banyak rata-rata tuntutan-tuntutan nafkah. Masya Allah, jangan kurangnya pendidikan. Kurangnya nafkah, bahkan memang ada kurang nafkah negara, ada yang karena istrinya lama. Istrinya berdagang belanja, makanya ini nanti nasib itu dia kesalahan suami. Intinya kalau kita saling menuntut tidak tidak di dalam hidup ini sudahlah tidak tertutup menuntut, tapi lakukan kepada suami. Misal kalau seorang suami bepergian, kalau istri seorang menuntut pun malas memberikan hadiah. Jadi ada suami pergi mampir ke toko, ada baju bagus, ingin ke kamar temannya, pak pagi beli baju bagus nih buat ibu di rumah. Ya. Masuk lagi orang-orang mahal perempuan yang naik, ada baju bagus bu, pak haji, baju haji di rumah. Ya. Iya, tapi gak beli. Pak haji pada tadi, iya, kok gak beli, kenapa sih? Berjumah saya belikan, tetap sampai Ah, Saya tidak mau tidur dengan apa? Saya mau tidur dengan istri saya. yang akan menuntut jika ternyata suami pulang cemberut ya. Kalau tadi yang itu salah paham, suami yang pulang cemberut orang tua itu berarti yang menolak pacaran masih cemberut saja. Nur, salah lagi. Jadi kalau ada suami tiba-tiba datang ke wajahnya nggak terlihat dulu, ibunya boleh teriak paham. Barangkali suaminya ini masalah. Lalu di luar itu urusan yang lainnya. Kalau ibu menerima urusan sama anak kecil yang hati-hati, tapi kalau suami di luar itu urusan sama mobil macet, kali lintas, hujan deras, lumpur, terik matahari. Jadi kalau itu macet-macet bangun, macet macet. Jadi kalau ada suami pulang terus, ibu jangan nambah keluar. Tidak nambah. Apa yang harus itu? Jadi langsung aja ada apa sudah terlambat ini. Jadi dia menambah setiap tapi nanti dia kan tidak banyak. Jadi disanjung. Oh, kenapa? Apalagi bukan itu di komik tapi utama. Ya, kalau pemain di sini perlu disanjungnya itu penting. Sama ibu yang begitu. Kalau para suami datang ke rumah, apa isinya menurut? Kamu berhenti. Apakah anda sama kita punya jarak sepuluh kilometer? Kamu cenderung saja. Nur. Jadi kalau dapat mengikuti cenderung, dapat bersama. Mungkin ada masalah kompor gasnya kalian tak nyala. Mungkin kurang dijatuhkan anakmu. Yang banyak kesalahannya. Tapi saya anaknya banyak yang bapaknya cuma beri kopi orang ibunya. Bisa saja. Memang malu. Jadi biasanya susah minta maaf. Atau istri seorang wanita Bisa saja jadi kita masih terkena penting. istri juga selalu bersama dia. Wahai ibu, suami juga selalu bersama. Di saat pergi, ibu pergi, suami ibu mampir dan tidak ada orang lain. Apa yang dimaksud? Karena sudah diajar oleh istri. Jadi tidak ada baiknya mengajar di pasangan mampir kepada syaitan. Luar pergi, apalagi nama pelan bersama pelan yang tentang perselingkuhan, tentang bagaimana menggoda laki-laki menggoda perempuan.

saya ikhlas dulu ya. Tapi dulu ya, tapi ya orang mau ikhlas. Kalau ikhlas bukan dulu nanti ya. Ikhlas itu kan nanti sampai melahirkan itu tidak apa amal itu tidak perlu apa amal ini ikhlas atau tidak ikhlas. Yang membaca kita bisa jadi ya. Ia mengenali semuanya dengan satu hadis ada amal itu di bawah oleh mereka fokus yang pertama, fokus yang kedua sampai kepada Allah. Ini rumahnya yang pertama saya tidak tahu juga. Sampai ternyata di hadapan Allah amal itu ditolak. Ini dilakukan juga karena aku. Jadi mereka tidak tahu. Ini adalah pembahasannya. Jadi harus urusan dengan urusan mereka. Maka ilmu hebat itu yang dikumpulkan untuk dengan diri, untuk bilang dan untuk menjadi orang lain. Jadi kalau bahasanya pada pertemuan yang ada banyak anak pertama yang ini. Yang kedua adalah perangi. Perangi berarti panjang nanti kalau perangi, pokoknya jangan sampai aku ya. Adalah di mana orang tahu dia mau dia sih. Kalau dari cerita dia nanti apa ada? Jadi lagi apa tuh itu? Nah ini sih pak, jadi di perang virus dan perangi adalah justru dilawan. Ya. Jadi kalau punya dua juga lupa. Biasanya kan dia hari, malam hari, perang-perangan, sembunyi-sembunyi. Jadi kalau pengen apa? Kalau dia diterima perang-perangan, mungkin yang sembunyi diterima. Tidak terima dia hari, mungkin malam hari. Intinya takut tidak diterima oleh Allah. Itulah yang menjadi karena kita itu terbebas dari dia. Lalu sampai di nanti oleh Allah. Anda ini yang berguna amal lebih baik di luar dan di sini. Kalau ada yang punya kami. Yang berlipat mengatakan yang malam perang-perangan dan sembunyi itu dinami berombong-ombong dua jam. Jadi pria itu luar biasa dan itu urusan lagi bukan dia. Sehingga yang namanya pria bukan berarti orang umur tak berlaku melakukan berlaku. Dan yang namanya ekpak bukan berarti orang yang tidak mau dibayar. Ada mungkin orang guru atau ustaz tidak mau dibayar. Ekpak itu tidak ekpak. Semoga ekpak. Tapi kalau yang lakukan Anda sendiri jangan duduk, jangan mengatakan diri Anda ya. Kalau Anda itu seperti yang tidak mau dibayar, maka dia ada setan yang mundur ya, setan berpikir. Jadi dia membawa orang yang paling hebat. Cuma yang tidak mau dibayar itu dia disebut satu tanggungan sebagai orang yang paling hebat. Saya ingin disebut paling hebat itu tidak hebat. Kalau dulu saja. Maka dia tadi tidak boleh berpikir orang lain. Untuk diri, kalau ada orang lain supaya langsung dibayar diri oleh Pak. Untuk nilai orang, jadi pria itu mereka itu kita kalau kita sudah menggunakan mana itu. Jadi caranya, bagaimana kita bisa benar ikhlas asal ada pria. Kalau kita ingin tahu ikhlas dan pria, kalau kita sudah bisa mengatakan pria di sini ke dalam itu selalu. Kalau kita mengatakan ikhlas ke orang lain itu selalu kita dari dia. Misalnya ada orang ini, itu orang kalau bahasanya masa jenak saja pamer. Jadi kita tidak mau orang mungkin dia nanti bangun itu sudah bisa kalau dalam sejarah apa-apa yang tidak usah dikomentari tunggu kita datang. perinciannya itu cuma diambil dari kalau ini nomor dari bagaimana nomor dari sampai yang namanya lihat nomor dari Ustaz melakukan sholat di kamarnya itu sendiri ya namanya nomor dari Allah bukan berarti kamarnya itu sendiri tidak ada orang di kamar itu sendiri ya nomor dari kenapa rumahnya dia berlalu dari dan ini Ustaz kalau kamu berarti dari kamarnya berlalu sholat itu rupanya dia khusus di apa dari kehidupan ini bagaimana nanti jiwa bisa terlihat iya Allah itu luar biasa yang Allah jadi jadi kenal semuanya jadi dengan rasa ikhlas di sana itu tahu kalau gak merasa ikhlas jadi itu tahu maka Allah ada di mana iya sudah cukup diri mendoakan orang lain boleh jadi yang baik cukup diri mendoakan anak yang baik doa itu akan dan akan diterima oleh Allah atas mulut harapnya apa anak dirinya menjalankan sholat karena tidak yakin kalau sholat wajib atau mengatakan sholat tidak wajib, maka orang itu berdosa. Kalau orang menjalankan sholat karena berdosa, sholat wajib, maka orang itu sholat orang gila ya. Jadi gimana aja sholat sholat ya orang gila, berarti mengatakan sholat percaya orang gila atau orang gila itu gila. Jadi kalau orang menjalankan sholat tidak mengatakan sholat wajib, berdosa. Maka kalau orang berdosa itu kalau mati haram di sholat. Itu berdebat orang kafir. Jika tidak mengikuti kucing orang berdosa. Tapi kalau orang meninggalkan sholat masih mengatakan sholat wajib, tapi kenapa kamu tidak sholat? Malas. Kalau malas melakukan, itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu sama dia kemalasan bukti kafir pegawainya buang. Tapi kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, khusus di mazhab Syafi'i di tempat kita, masyarakat kita Syafi'i, kalau ada orang meninggalkan sholat Idul Adha, jangan sampai ada orang meninggalkan sholat itu dosa. Dan hukumannya adalah menggaleh. Tapi menggalehnya bukan asal tunggal, ada cerita dulunya juga di mahkamah. Mahkamah nanya sebabnya apa, tidak tapi salah sampai beberapa kali. Kalau dinasihati masih tidak mau, turunan kakaknya di atas sepedanya, Pak, mohon sholat atau tidak? Saya kira-kira teman. Kalau tidak mau, naik kakinya. Jadi Pak, masalah dari beberapa khusus sholat jam, main kembali atau tidak ada aturan itu. Jadi dalam masa kita di Masjadi, kalau ada orang meninggal dengan sholat, sudah keluar waktunya masih tidak mau sholat, maka hukumannya adalah di kembali dengan aturan tadi. Setelah itu bagaimana dia masih berlakukan sebagai seorang muslim punya kewajiban tidak dengan hal-hal tersebut. Asal tak bisa dimandikan, maka dimandikan, kemudian dikafani, isolasi, lalu menjadi dikafani. Dia akan dikubur. Jadi dia tak dalam isolasinya. Memang ada sebagian ulama mengatakan tidak. Apalagi masuk imam Ahmad bin Hanbal, dia akan mandikan isolasi haram, mandikan haram, mengkafani itu juga boleh. Yang masih dianggap sebagai seorang mukmin, tapi yang maksiat syirik karena meninggalkan sholat, di kalanya ibu berjumpa kopi di muslimnya, ibu berani seorang muslim ini tarik sholat. Jadi hati-hati meninggalkan sholat dosa gede. Jadi kalau ada orang tarik sholat itu ternyata tidak dilakukan dengan segala air. Ibu kalau punya suami, tidak apa ada seorang ibu punya suami tidak sholat maka khidmatnya tadi berikut satu dosa biasa. Suami punya istri tidak sholat kerja kerja di sana karena terik matahari ternyata menyebabkan istri tak bisa masuk neraka. Ya boleh jika tidak ada air jika tidak ada makan kalau tidak ada tidak ada makanan. Jika ada orang sholat apa orang tinggal sholat tidak ada orang tinggal sholat ada orang tinggal sholat masih manja saja awal sholat jangan ada tidak air pun kalau ada orang tinggal sholat. Maka ini urusan kita, kita tidak peduli alhamdulillah. Ada yang maaf, orang membawa rumah, bukan Tuhan merah keluar rumah, jadi tidak. Bagaimana itu tiba atas matanya, itu rumah bakal dikana Tuhan, jangan Tuhan ada, bukan Tuhan lagi. Sholat, baru sudah dengan sholat, kalau semuanya kompak, ambil sholat semuanya, selamat menunggu. Hati-hati meninggal dari sholat, jadi hukumannya adalah sudah. Kemudian, dalam sekarang masya Allah benar Pak. Jadi ini adalah pendidikan ini buat adik-adik. Semoga pertemuan kedatangan dan kesempatan kita berbicara bagaimana menjaga mungkin dengan makanan. Jadi para orang tua yang berjiwa para bapak dan ibu kalau sudah anak kita itu sudah mulai dewasa, mohon maaf dulu kalau sudah anak kita itu putri kita itu kalau sudah sering cermin pikirannya lama itu kalau dipahami artinya anak kita sudah terlena dengan lawan jenis. Nah, di saat mulai dengan lawan jenis itu komunikasi orang tua terus. Komunikasinya bukan itu pacar orang tua, orang tua anak itu nak jangan mengandung. Kemudian jadi apa? Apalagi kalau berkredit, jadi Jadi kita bukan cuma kan ya diajak bicara, terus diajak komunikasi, Thank you.